Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام innallaha kana 'alaikum raqiba. Pembahasan tentang ucapan dari kaum Mu'tazilah dan juga Al-Jahmiyah bahwasanya Mu'tazilah dan Jahmiyah ini mereka adalah golongan dari ahlul bid'ah dan golongan yang termasuk menjadi golongan yang sesat, dikarenakan mereka mengingkari Al-Quran kalamullah dan juga mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Kenapa? Siapa yang bisa menjelaskannya? Kenapa mereka beranggapan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk? Kenapa? Fadal. Ahsan ya. Karena mereka berpendapat bahwasanya kalau sesuatu ya yang memiliki sifat ya yang memiliki watak yang memiliki tabiat, yang mana sifat-sifat tadi mereka atau sifat-sifat tadi adalah sesuatu yang berwujud dan sifat-sifat tadi adalah sesuatu yang berbentuk, maka kata mereka, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, berarti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tubuh ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tubuh dan konsekuensinya bahwasanya tubuh tadi, wujud tadi, bentuk tadi, badan tadi ini memiliki sifat-sifat, kata mereka. Ini memiliki bentuk-bentuk. Ini memiliki watak-watak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tadi ya memiliki sifat tadi, maka sifat tadi itu adalah sesuatu yang baru. Ya, seperti kita ketahui, ya, pada pertemuan yang lalu. Ini, ya. Pada asalnya kita belum mengetahui bahwasanya ini namanya apa? Meja. Ya. Setelah kita dikasih tahu oleh guru kita misalkan, tahu enggak meja itu bentuknya segi empat, kakinya ada empat, ya, maka dia memiliki sifat, ya, ya, dia dengan adanya sifat tadi harus berbentuk dahulu, harus berwujud dahulu, ya. Kalau dia berwujud, kata mereka, ya, anggapan mereka, jadi sesuatu yang datangnya, ya, karena ada bentuk, kemudian diberikan sifat-sifat tertentu, ya, maka ini adalah sesuatu yang baru, ya. Dan sesuatu yang baru itu adalah makhluk. Ya. Dipahami ini. Jadi, ya, yang namanya sifat tadi, dia tidak terlepas dengan badan, dengan bentuk, dengan rupa, dengan jasad, ya. Ya. Kalau dia sudah berbentuk, berjasad, pasti memiliki sifat, ya. Ya. Apalagi sekarang, ya, meja macam-macam bentuknya, ya. Ada meja bundar, ada meja lonjong, dan seterusnya. Nah, kalau sesuatu yang disifati tadi, ya, diberikan sifat tadi, maka itu adalah sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu pasti makhluk. Nah, begitu pula kata mereka, kalau Allah subhanahu wa ta'ala kita sifati, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kalam, mempunyai wajah, mempunyai penglihatan, mempunyai telinga, mempunyai mata, maka Allah subhanahu wa ta'ala suatu bentuk, ya, berbentuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang berbentuk tadi, inilah yang dinamakan makhluk. Ya, dipahami, ya? Dipahami sampai sini? Jadi kalau antum mendapati sesuatu yang berbentuk, itu makhluk. Apalagi bentuknya tadi bisa antum sifati, ya. Sekarang antum ana kasih contoh yang lain. Ini kertas, ya. Ini namanya apa? Gimana bentuknya? Gimana sifatnya? Hah? Tipis, ringan, apa lagi? Hah? Persegi empat, apa lagi? Dan seterusnya, ya. Nah, kalau sesuatu memiliki bentuk ini namanya apa? Memiliki sifat, ini namanya adalah makhluk. Jadi kata mereka, karena kita harus mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk, jadi kita tidak boleh memberikan sifat-sifat bagi Allah. Ya, dipahami ini? Kenapa? Kalau kita memberikan sifat-sifat bagi Allah, berarti Allah sama dengan apa? Sama dengan makhluk. Dan ini dibantah oleh ulama. Yang dimaksudkan dengan sifat tadi adalah sifatul kamal bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang paling sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala kita jelaskan, kalau melihat, ya, penglihatan beliau tidak seperti penglihatan manusia. mungkin 5-10 kilometer atau 5-10 meter, kita sudah mungkin tidak bisa lagi mengenali orang tadi. Mungkin kita bisa melihatnya ciri-cirinya, oh tadi kayaknya si fulan nih, soalnya bajunya tadi baju ini, sepeda motornya ini. Itu pun perkiraan, ya, belum tentu dia, ya, bisa jadi sama. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan, sifat penglihatan, penglihatan Allah Subhanahu wa taala penglihatan yang sempurna sekali. Ya. Ini bantahan bagi orang-orang yang mereka ingin mensucikan Allah tapi kebablasan. Ya, bablas. Ingin mensucikan Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak disamakan dengan makhluknya, tapi apa? Bablas, ya. Terlalu berlebihan, terlalu melampaui batas. Ya. Ini yang dinamakan, ya, dengan pendapatnya Al-Mu'tazilah dan juga pendapatnya Al-Jahmiyah. Dipahami ini, ya. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita jelaskan bahwasanya, ya, ada juga dua kelompok lagi, ya, yang mereka ini adalah termasuk kelompok sesat, kelompok ahlul bid'ah, ya, al-kullabiyah dan al-ash'ariyah. Mereka mengatakan bahwasanya, ya, ini lebih halus, ya, dibandingkan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala atau mereka memang memiliki sifat kalam, akan tetapi kata mereka kalam Allah Subhanahu wa taala tadi ini kalam nafsani atau kalamun nafsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, tapi bicaranya itu cuma di dalam dirinya saja, cuma di dalam hatinya saja, tidak tersuarakan, tidak juga terlafadzkan. Ya, dipahami ini? Tidak disuarakan, tidak juga terlafadzkan. Nah, ya, kata mereka, jadi ditanyakan kepada mereka, lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril, kemudian lewat Jibril mengutus nabinya sampai ke nabinya, kemudian sampai ke kita Al-Qur'an tadi. Ya. Jadi bagaimana sampai perjalanan Al-Qur'an ini dari Allah Azza wa Jalla sampai ke kita? Nah, di sini mereka membikin, ya, kedustaan-kedustaan yang tidak ada dasarnya dan dalilnya. Ya. Siapa yang saya sebutkan kemarin? Kedustaan-kedustaan mereka. Ada tiga. Mereka bikin opini palsu, ya, kita tuh. Opini yang tidak ada dasarnya. Yang pertama gimana? Yang pertama, ya, katanya Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung apa? Langsung berbicara kepada nabinya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam dirinya, kemudian dicampakkan langsung, dilemparkan langsung ucapan Allah Subhanahu wa taala tadi yang tidak bersuara dan tidak berlafaz tadi langsung ke dalam lubuk hati sanubarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nabi pun akhirnya dengan adanya ucapan Allah Subhanahu wa taala yang langsung menuju lubuk hatinya, nabi pun akhirnya menyuarakannya dan melafadzkannya dengan ucapan beliau. Ya. Dipahami? Nabi langsung mengucapkan, makanya jadilah kata mereka Al-Quran tadi laisa kalamillah. Pun tadi bukan kalam Allah, tapi kalamnya siapa tadi? Ucapan siapa? Ucapannya Nabi. Dan ini apa? Suatu kedustaan. Dan ini adalah suatu opini yang dipalsukan oleh mereka. Kemudian yang kedua bagaimana? Ya, yang kedua atau mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada Jibril, tapi karena Al-Qur'an itu sudah tercipta, dituliskan sebelum kita dan manusia dan seluruh makhluk diciptakan yang ada di kitab Lauhul Mahfudz, jadi Jibril langsung mengambil di Lauhul Mahfudz. Langsung ambil ya. Subhanallah ya. Seakan-akan malaikat Jibril ini apa? Pencuri ya. Ya. Kemudian yang ketiga bagaimana? Jadi yang ketiga Allah Subhanahu wa taala juga berbicara juga tapi langsung ke Jibril ya. Jadi Allah Subhanahu berbicara ya tadi ya. Tanpa suara, tanpa lafaz, berarti Allah Subhanahu wa taala apa? Sama dengan orang bisu. Dan seakan-akan Jibril ini adalah orang yang menjaga si bisu tadi. Ya. Jadi orang yang memahami orang bisu kan orang terdekatnya saja. Ya. Dia misalnya, apa artinya? Minum apa nih artinya? Satu kalau ini? Dua. Alhamdulillah kalau bisa dipahamkannya lo. Tapi kalau yang bahasanya enggak, dia enggak paham satu, enggak paham dua, enggak paham tiga, bagaimana? Ya. Jadi seakan-akan Allah tadi seorang yang bisu. Na'udzubillah ya. Kita mensifati Allah dengan sifat seperti orang yang bisu. Jadi langsung malaikat Jibril memahaminya, oh, ternyata yang Allah maukan ini. Langsung disampaikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tetapi apa? Lewat ucapannya Jibril. Jadilah Al-Quran tadi juga bukan kalamullah, tapi kalamnya siapa? Kalamnya Jibril. Ya. Ini dibantah oleh ulama bahwasanya apa? Seakan-akan mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang apa? Orang yang bisu. Kita lanjutkan bacaannya, ya. Kita baca secara ringkas saja. Qala musannifu rahimahullahu taala setelah membacakan ayat, musannif menyebutkan wa huwa alladhi ballaghahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu, dan dialah yakni ya yang mana rasul telah menyampaikan kepada umatnya apa? Dialah sini. Al-Quran maksudnya ya. Dan dialah itu ini arti Al-Quran. Al-Quran yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya kama umira bihi fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang telah diperintahkan dengannya di dalam firman Allah ta'ala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabb kamu. Apa yang diturunkan? Apa yang diturunkan? Hah? Al-Quran ya. Yang diturunkan adalah Al-Quran. Fakana alladhi ballagahu bi amrillah kalamahu azza wa jalla, maka yang disampaikan kepada mereka tadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalamullah, kalamnya Allah azza wa jalla. Wa fihi qala, ini dalilnya juga bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, ya. Bukan kalamnya Jibril, bukan kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qala sallallahu alaihi wasallam atamna'unani an uballigha kalam rabbi. Dan di dalamnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan pendalilan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian akan menghalangiku agar aku menyampaikan kalam Rabbku?" Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara kaum Quraisy, kaum kafir. Apakah kalian mau menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbku? Berarti apa? Al-Quran tadi apa? Kalam Rabbnya. Kalam Rabb kita. Kalam Rabb Rasul kita. Yani kalamullah azza wa jalla. Wa huwa alladhi tahfazuhu as-suduru. Dan Al-Quran itu adalah yang mana hati ini menghafalnya. Wa tatluhu al-sinatu. Yang lisan-lisan mendendangkannya. Wa yuktabu fil masahifi. Yang mana Al-Quran tadi dituliskan di dalam lembaran-lembaran. Akhirnya terkumpul menjadi satu. Ya. Itulah kalam Rabb kita. Ya. Maka barang siapa yang ingin ya membaca ataupun ingin mengetahui ucapan-ucapan Rabbnya, maka perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Ini apa? Kalamullah. Kaifama tusurrifa biqiraati qari'in. Ya. Bagaimanapun Al-Quran tadi diperlakukan biqiraati qari'in, baik dengan qira'ahnya seorang qari. Ya. Jadi walaupun Al-Quran tadi ya dibacakan oleh seorang qari yang berbeda-beda qira'ahnya, walafdhi lafidhin, dan juga dilafadzkan oleh seseorang, wahifdhi hafidhin, dan juga dihafal oleh seseorang, wahaitsu tuliya, dan di saat kapan pun dibaca, wa fi ayyi maudi'in quri'a, dan di tempat mana saja Al-Qur'an tadi dibaca, au kutiba fi masahifi ahli al-Islam, ataupun dituliskan di dalam lembaran-lembarannya kaum muslimin, wal wahi sibyanihim, dan juga di papan tulis. Ya, al-wahy ini kalau dahulu ya mereka membikinnya dari batu, ya. Jadi mereka belajar itu, ya, kaum muslimin terdahulu belajar batu itu dibikin pipih, ya. Jadi mereka menuliskan apa saja pelajarannya di atas batu tadi. Menulis Al-Qur'an kah? Atas batu. Nanti setelah pulang dihafal mereka, dihapus mereka. Ya, tanah tidak ada kertas dahulu. Ya. Ataupun juga mereka kadang-kadang membikinnya dari pelepah-pelepah kurma. Ya. Ataupun juga mereka membikinnya dari kulit-kulit kayu. Ataupun juga dari tulang-tulang yang lebar. Tulis. Ya. Sampai juga diceritakan bahwa Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i, beliau ini ya termasuk orang yang fuqara, ya. Jadi tidak mampu untuk membeli alwah tadi, membeli kertas-kertas atau lembaran-lembaran. Jadi beliau itu ya ngambil tulang, ngambil apa saja, ya. tulis faedahnya, simpan di rumah, simpan di rumah, simpan di rumah, sampai penuh rumahnya. Bingung orang tuanya, uminya. Wahai Imam Syafi'i, katanya, wahai Syafi'i, ini mau dikemanakan rumah kita ini? Ya, mau dikemanakan? Penuh rumahnya, jadi tulang-tulang, jadi disimpannya dalam bak, di baknya banyak ya, simpan, simpan, simpan, simpan. Jadi Imam Syafi'i bingung, bingung yang orang tuanya ditanya, Imam Syafi'i gimana ini? Apakah mau dipenuhkan lagi? Maksudnya, Imam Syafi'i langsung menghafalnya, dihafal Imam Syafi'i. Dan hafal Imam Syafi'i, masya Allah ya, kuwi, hafalannya kuat, dihafal. Setelah hafal dibuang, ya. Dan bahkan saking miskinnya Imam Syafi'i, ya, beliau menjual apa saqaf rumahnya, ya. Kalau kita mungkin kayu-kayu pelapon rumahnya dijuali untuk biaya Imam Syafi'i, ya. Dan masya Allah ya, Imam Syafi'i Imam Jalil. Bahkan Imam Ahmad mengatakan Asy-Syafi'i ya finnas kamathali asy-syams 'alal ardi, atau kama qala Imam Ahmad. Jadi keberadaan Imam Syafi'i di mata manusia ini sebagaimana matahari menyinari bumi ini. Ya, penting sekali. Ya. Beliau memiliki keutamaan yang banyak. Wal wa'i sibyanihim, dan juga di papan tulisnya anak-anak mereka, wa ghairiha, dan selainnya, kulluhu kalamullahi jalla jalaluhu, seluruhnya adalah kalam Allah jalla jalaluhu. Ghairu makhlukin, bukan makhluk. Faman zama annahu makhluk fahuwa kafirun billahil azim. Maka ini ingatkan, barang siapa yang dia meyakini bahwasanya Al-Quran ini adalah makhluk, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Kenapa kafir? Kok bisa dikafirkan? Kenapa? Tidak sembarang mengkafirkan ini. Kenapa? Yo, kan dibacakan ayatnya sudah, dibacakan dalil sabda Nabi, tapi dia masih mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Berarti apa? Berarti dia mendustakan apa? Ayat Al-Quran. Mendustakan Nabi. Kalau mendustakan ayat Al-Quran, mendustakan Nabi, berarti mendustakan Allah Azza wa Jalla. Barang saya mendustakan Allah Azza wa Jalla, berarti apa? Dia kafir, otomatis sudah. Ya, mudah ya. Difahami? Sami'tu Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh. Aku mendengar Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Jadi Al-Hakim ini gurunya siapa? Gurunya? Siapa pengarang kitab ini? Al-Imam As-Sabuni ya, masya Allah ya. Guru dan muridnya terkenal. Siapa yang tidak kenal Imam Hakim? Ya, Sunan atau kitab-kitabnya Al-Hakim ya. Yaqulu sami'tu al-imam Abul Walid Hassan ibn Muhammad yaqul. Aku mendengar Imam Abul Walid Hassan bin Muhammad, beliau berkata, sami'tu al-imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah. Aku mendengar Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, beliau berkata. Nih, perhatikan kalam ulama ya. Perkataan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Faman qala innal Qur'ana makhluk fahuwa kafirun billahil azim. Maka barang siapa yang dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, sungguh dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Tidak sampai di sini, lanjutkan lagi. Wala tuqbalu syahadatuhu, dan jangan diterima persaksiannya. Wala yu'adu in marida, dan jangan dijenguk ketika dia sakit. Wala yusalla alaihi in mata, dan jangan disalati ketika dia mati. wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan jangan dikuburkan di tempat kuburannya kaum muslimin, di kuburannya kaum muslimin. Yustatabu, dituntut, diminta agar cepat bertaubat. Saintaba, maka jika dia bertaubat diterima. Wa illa duribat unuqahu, dan jika tidak dipenggal lehernya. Paham ya? Ini perkataan Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Fa'amma al-lafzu bil-Qur'an, adapun lafadz bil-Qur'an. Nah, sekarang ini ya. Tadi sudah sharih ya. Jelas, gamblang ya. Al-Qur'an makhluk. Jelas sudah apa? Kafir ya. Sekarang ini dibikin supaya samar-samar ya. Dibikin supaya tidak terlalu kelihatan kekafirannya tadi ya. Jadi bilang lafdu bil Quran makhluk ya. Lafat bil Quran ini adalah makhluk. Nah, disebutkan oleh Syekhuna Yasin bahwasanya yang dimaukan dengan lafat Al-Quran ini bisa dua kemungkinan ya. Bisa dua kemungkinan. Yang pertama ya, kemungkinan yang pertama bahwasanya yang dimaukan itu adalah Al-Quran sendiri. Jadi sesuatu yang dibaca tadi, sesuatu yang didendangkan tadi, sesuatu yang dilafadzkan, ini Al-Quran sendiri. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua ya, ya tadi mereka biar sama-samar kan. Ini adalah harokatil lisan ya. Gerak-geriknya lisan kita ya. Lafaz yang kita ucapkan ini, yang keluar dari mulut kita ini, ini yang dimaukan mereka. Bahwasanya kata mereka, inilah yang dimaukan dari lafdu bil Quran makhluk. Ada dua kemungkinan. Apa tadi yang pertama? Yang pertama apa? Hah? Apa yang sepakat? Yang pertama apa? Hah? Yang pertama lafaz Al-Qur'an itu ini maukan apa? Adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu terlafadzkan, ya. Sesuatu yang dibaca, sesuatu yang didengarkan, ya. Ini Al-Qur'an sendiri. Adapun yang kedua lafaz pelafatan tadi ini maukan apa? Hah? Gerakan lisan kita ya, gerakan bibir kita, gerakan mulut kita. Nah, ini kata mereka adalah makhluk. Ya. Nah, di sini sebutkan fa'amal lafzu bil Qur'an, adapun orang yang mengatakan lafat bil Qur'an itu adalah makhluk, maksudnya fa inna Syekh Abu Bakr al-Isma'ili al-Jurjani rahimahullah dzakara fi risalati allati sannafaha li ahli Jilan. Abu Bakar Ismaili ya, ini imam juga, imam Ahlus Sunnah. Al-Jurjani rahimahullah, beliau telah menyebutkannya dalam tulisan kecilnya yang dikarang oleh beliau untuk penduduk Jilan. Masya Allah ya. Dulu Imam Sabuni juga mengarang untuk penduduk siapa? Penduduk Jilan. Sekarang Imam Ismaili juga menulis juga untuk penduduk Jilan. Berarti semangat sekali penduduk Jilan ini untuk menuntut ilmu. Ya. Dan kita telah menjelaskan dulu di mana Jilan. Siapa ingat? Hah? Jilan di mana? Di mana? Ya, di perbatasan antara Uni Soviet dan perbatasan Irak ya, antara dua itu. Wallahu a'lam tepatnya di mana sekarang? Ya, penduduk Jilan ini. Inna man za'ama anna lafdahu bil Qur'ani makhluk yuridu bihil Qur'an faqad qala bi khalqil Qur'an ya. Sesungguhnya barang siapa yang meyakini bahwasanya lafaz Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya, zama di sini artinya meyakini, ya. Yuridu bil Qur'an. Nah, tapi ini yang dimaukannya apa tadi? Kemungkinan yang pertama, ya. Kemungkinan yang pertama tadi. Ya, ini apa? Dimaukannya Al-Qur'an. Faqad qala bi khalqil Qur'an, maka sungguh dia sama saja. Ya, dia mengatakan maksudnya Al-Qur'an itu makhluk. Dan disebutkan di sini gimana, ya, sejarahnya sampai mereka turun, ya, menurunkan kedahsyatan pemikiran mereka tadi dari Al-Qur'an makhluk turun jadi lafadz bil Qur'an makhluk. Bahwasanya di zaman, ya, khilafah Al-Abbasiyah, ya, yang dipegang oleh Al-Ma'mun, ya, khalifah namanya Al-Ma'mun. Nah, beliau ini adalah orang pintar juga, ya, orang cerdas juga. Tetapi beliau punya kesenangan, ya, dan beliau punya kekaguman terhadap kitab-kitabnya Ahlul Kalam. Kalau kita bilang ini Ahlu Filsafat, hati-hati, ya, dengan orang-orang Ahlul Kalam, ya, dengan orang Ahlul Filsafat, ya. Mereka pintar mutar-mutarkan kebalikan, ya. Nah, beliau ini punya kekaguman terhadap kitab-kitabnya Ahlul Kalam tadi. Maka, ya, datanglah, ya, ulama su, ini namanya Abu Ghiyath Al-Marisi wa Sumamah Ibn Al-Akhras, ya, yang pertama Abu Ghiyath Al-Marisi atau yang kenal dengan Al-Marisi dan Sumamah Ibn Al-Akhras, kedua-duanya ini adalah, ya, dari golongan Mu'tazilah Al-Jahmiyah. Nah, beliau masuk, datang berdua kepada Ma'mun, maka mereka berdua pun memberikan pemikirannya, ya, dan Al-Ma'mun pun akhirnya terpengaruh dan meyakini bahwasanya apa tadi? Al-Qur'an adalah makhluk. Kita jelaskan sudah kan? Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, kenapa sampai mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk? Nah, ini, ya, sini kita akan mengetahui sejarahnya. Jadi barang siapa yang tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka hukumannya imma dia dipukuli atau dicambuk, imma dia dipenjara, ataupun juga diuji dengan ujian yang lainnya. Dan salah seorang imam, ya, yang diuji siapa, ya? Siapa? Al-Imamu Ahmad, ya. Imamnya kaum muslimin, imam ahlus sunnah, ya. Kemudian zaman Al-Ma'mun meninggal, ya, digantikan oleh khalifah siapa? Al-Mu'tasim, ya. Al-Mu'tasim. Sama saja ini pendapatnya dengan pendapat pendapat khalifah Al-Ma'mun, sama. Tetap Imam Ahmad masih dipenjara, dicambuki dan seterusnya. Kemudian meninggal juga digantikan oleh Al-Wathiq Billah. Ya. Ini gimana Imam Ahmad? Hah? Apa? Belum, ya. Nanti ada penolongnya, siapa nanti? Jadi saat khalifah Al-Wathiq Billah sama saja, ya. Ya, coba berapa tahun? Kalau pemerintah kita mungkin 5 tahun, ya. 5 tahun, kira-kira 15 tahun ini enggak tahu disebutkannya, ya. Dan kalau untuk mau baca, baca sejarah bagaimana Imam Ahmad. Kemudian, ya, datanglah penolong sunnah. Siapa yang tahu namanya? Tadi yang menyimpang tadi atau yang sesat tadi, siapa yang pertama? Ah, Al-Ma'mun. Yang kedua? Al-Mu'tasim. Antum nanti kalau Ustaz Luqman atau Ustaz Muhammad Aswad, pasti nanti kalau cerita ini tetap aja ceritanya sama ya. Yang pertama tapi apa? Al-Ma'mun. Yang kedua atau Ustaz-Ustaz yang lainnya. Yang kedua Al-Mu'tasim. Yang ketiga Al-Wasiq ya. Ini ketiga khalifah ini sama ya, tidak ada perubahan. Nah, yang penolongnya siapa namanya? Al-Mutawakkil. Ya, ini yang menolong. Jadi disinilah ya Ahlus Sunnah ditolong dan menjadi lemahlah siapa tadi? Abu Ghiyath Al-Marisi dan juga siapa? Siapa tadi? Hah? Siapa? Tumamah Ibnil Akhras ya. Melemahlah mereka, kasihan. Ya, kasihan deh lu kalau bahasa Banjarnya. Sebanjar gak kasihan deh lu. Ya, kemudian melemahlah mereka. Akhirnya di zaman tadi barang siapa yang mengatakan ya Al-Qur'an itu makhluk, langsung dibalik tadi. Kalau tadi mengatakan yang tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk, ini yang dibunuh. Sekarang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk itu yang dibunuh. Ya. Ahlus Sunnah jaya di zamannya Khalifah Al-Mutawakkil ini. Nah, jadi mereka tadi yang asalnya keyakinannya Al-Mu'tazilah Al-Jahmiyah tadi misalnya Al-Qur'an adalah makhluk, turun. Ya. Bersembunyi mereka lalu mengatakan Al-Qur'an tidak makhluk, tapi lafdzu bil Qur'an yang makhluk. Ya. Tapi pelafatan Al-Qur'an itulah yang makhluk. Dipahami ini ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana jawaban ulama dengan pendapat lafdzu bil Qur'an ini adalah makhluk pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallah bihamdika. Paham ya, difahami ya. Syadallah ya la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.